Song. monggo dek nih pak. Apa ra kelingan awakmu karo bojo lan anakmu? Curahkan isi hatimu. Nyambut gawe, kau mulia ke. Global Musik Adela. Thank you. Sampai jumpa. Sakaton esa Jenny Inka. Siun tahu bengi senajan setahun tak enteni tresnamu sengat tak kondeli lali tenang tode gonmu janji janji disekseni lampu alun alun iki mboten purun ta? Keplik tenan po. Tenan. Yo yo. Tindak pundi kok tingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. ora numpak taksi. Dewe alan opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Terima kasih. betul kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rina wengi dadi impenku wani sumpah opo jalukmu cah ayu aja goyang guyu wadah baru tak mas? Buka segel berarti ya. Deg-degan dik-dik, deg-degan dik-dik, deg-degan jantungku deg-degan. Nalikane aku krungu kabare, ora nyono aku ora nglegowo. Apa bener sliramu wis pisah? Atiku menyang Solo mas, tuku selendang biru Josembrono, senadyan aku janda baru. Janda baru ojo macem-macem lo ya, pedotan anyar, pokoknya wedok apa-apa. Deg-degan jantungku deg-degan, nalikane aku krungu kabare, ora nyono aku ora nglegowo. Apa bener sliramu wis pisah? Kawe kelo atiku menyang Solo mas, tuku selendang biru ojo sembrono, senadyan aku janda baru. Ojo sembrono lo mas baru. Ih, yeah, nih tipanya masih baru. dek-dekan dek-dek dek-dekan dek-dek dek-dekan jantungku dek-dekan nalikane aku krungu kabare ora jono aku ora nglegowo apa bener sliramu wis pisah. Berliwat aku ora bisa.

ditinggal kapri badan ketimuran engko ge ngeri ing jaman kaya sing eling de eling opam nopo mas iku budaya pancene bener kandhamu. Manis sedih ora seneng lamis yen mesem manis ngungkuli mangatu kaya bisa ngerontoke jantung. Thank you. Oh,